Masya Allah, bagaimana cara kita menghadapi saudara kita yang gampang tersinggung jika dinasihati untuk menerima. Baik, di sini pentingnya kita untuk tafahum. Tafahum, saling memahami karakter. Saling memahami kriteria, watak, pembawaan sahabat kita, teman kita, terutama yang ahlus sunnah. Orang itu masing-masing punya pembawaan, punya karakter, punya tabiat. Harus kita pahami itu. Ada karakter sumbu panjang. Sabar banget. Ada karakter yang sumbu pendek, gampang meledak. Macam-macam. Nah, kita dan prinsip bimbingan Islam dalam interaksi dengan sesama harus interaksi dengan semua pihak sesuai dengan karakternya. Sesuai dengan tabiatnya. Upaya untuk bisa interaksi dengan semua pihak dengan akhlak yang mulia, dengan tabiatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Tatkala kita tahu misal teman kita ini sumbu pendek, pembawaan kan, maka jangan sampai kita mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau ada tindak pada sesuatu dari kita yang memicu amarah dia. Sekuat tenaga kita interaksi dengan dia dengan cara yang bagus, dengan sisi-sisi yang membuat dia tidak gampang marah. Sampai pelan-pelan dikasih masukan-masukan untuk bisa lebih bersabar, emosi lah. Jadi, baratlah itu. Nah, hadza huwa. Ketika dia salah misalkan, maka cara munasahahnya pun juga menyesuaikan keadaan dirinya. Sesuai dengan karakternya. Tidak bisa untuk langsung tegur. Ya khitakillah. Anda kok begini? Ya ngamuk deh. Karakternya dia sumbu pendek. Nah, dikasih. Dicari tariqah. Uslub. Cara. Bagaimana dia bisa menerima nasihat. Masuk ke nasihat. Dengan tempat terpancing emosinya. Terkadang waktu. Diperhatikan. Tempat. Diperhatikan. Orang yang menasihati. Diperhatikan. Cara pembahasannya juga diperhatikan. Nah, di antara cara yang mereka sebutkan ialah tidak langsung tutup poin ke orangnya begitu. Terkadang dengan cara mengisahkan orang ketiga. Nah, orang ketiga ya sesungguhnya ya yang dimaukan yang diharapannya dia itu gitu. Nah, menceritakan tentang orang ketiga begitu. Lagi santai, lagi sharing begini-begini gitu. Kok ada pas kebetulan ada peristiwa tempat yang lainnya begitu. Lagi saya cerita, kita dapat informasi ada di sebuah tempat ada ikhwah itu yang begini begini begini begini begini begini begini begini. Masya Allah ya, itu akhfadil, akhnya tayyib, masya Allah, Allah barik fi. Semangat dia belajarnya, semangat dia masuk di sunnah. Cuman sayang kok sisi ininya kok kurang pas ya, gini. Kalau ini dia begini akan lebih zen lagi, kalau dia begitu akan lebih zen lagi. Begini, begitu nasihatnya masuk gitu loh. Ya kalau dia orangnya khair, ya sedikit tersentil lah. Kalau dia memang orangnya jahat ya lah, ya bakal marah-marah juga. Loh, itu yang nyinggung saya. Ya sudah, memang dia orang yang agak sedikit averis tadi. Tapi selama kita sangat bagus, uslub kita dalam menasihati, itu yang terbaik. Ini akan nampak ini orang mujadil, ini orang syar, orang sayyi, atau tidak akan nampak dengan proses ini semuanya. Al-Muhim, kita harus memperbagus cara menasihatinya dan tafahum tadi. Interaksi dengan pembawaan, watak, dan kata masing-masing ikhwah supaya bagus, balance, nyaman ukhwahnya dan interaksinya. Sehingga tidak mudah ukhwah itu. Butuh jiwa besar, butuh kedewasaan, butuh pengertian, butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh kepala dingin, enggak boleh pemarah ila akhirih. Barakallahu fikum. Nah. Bolehkah orang yang mempunyai utang banyak menerima zakat mal, tapi bukan untuk membayar hutang, tapi untuk kebutuhan sehari-hari? Ya enggak boleh. Kalau dia termasuk gharim, itu bukan untuk sehari-hari, untuk membayar hutangnya. Jadi orang yang dikatakan gharim, gharim itu dua macam. Gharim yang punya hutang, namun dia masih punya kemampuan untuk membayarnya, walaupun dengan proses, dengan waktu. Ini bukan mustahil zakat. Yang kedua, gharim yang betul-betul pailit. Ya, kolep dia sudah. Utangnya banyak, tidak sanggup untuk membayar, dia kolep sudah. Maka dia menerima zakat mal untuk membayar hutang-hutang dia. Hadirin. Barakallahu'alaikum. Jadi bukan dipakai untuk sehari-hari. Utang yang tidak dibayar, dikasih zakat mal, malah beli motor. Allah mustahil. Mohon nasihatnya, ada sebagian teman yang sering membaca artikel atau bacaan dari web yang bukan dari Ahlus Sunnah. Jangan ya, akhi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin memiliki web-web yang masyhur yang sangat banyak terkait dengan masalah ini. Gitu. Di setiap daerah itu ada. Yang nasional ya ada. Region juga ada. Dan yakin, jujur kita mengatakan, kalau kita membaca yang dari mereka dengan seksama untuk mencari ilmu, kita akan kewalahan. Sawah itu, wah luar biasa dari sini, wah banyak faedah ini. Jadi kalau kita ngaji dari situ saja, itu banyak ilmunya. Ini nggak perlu lagi dengan senarai sunnah. Gitu. Yang memungkinkan itu orang tertentu saja, yang ilmunya matang, ilmunya bagus, dari kalangan masyaikh sunnah, ulama usul, du'at sunnah yang mutamakin fil ilm, untuk sebuah hajat gitu. Sebuah hajat. Mungkin untuk dibantah. Atau untuk perbandingan dan segala macamnya. Bukan untuk diserap sebagai sebuah faedah ilmiah. Yang ini hanya pada alusnya saja. Dan cukup. Tidak ada lagi alasan bagi salafin di mana mereka berada untuk mencari faedah ilmiah dari web yang lain. Gitu. Untuk dia talaki daripadanya. Dikarenakan salafin sudah punya media dengan begitu banyak. Barakallahu fikum. Nah, Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ya, di antara yang pernah tersampaikan adalah masih belajar bagaimana cara bisnis yang syar'i dari web-web yang gak jelas atau dari orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah gitu. Sudah dituliskan bukunya masalah bisnis. Bisnis online segala macamnya. Lah kok masih larinya ke sana gitu loh. Ya bukan promosi, bukan. Tujuan kita bukan untuk itu, bukan. Tapi betul-betul tujuannya untuk supaya salafiyin itu punya pegangan dari Ahlus Sunnah gitu loh. Nah, sebagian ustaz kita ngomong sama saya, "Sukran Ustaz, bukunya antum ini sebagai hujjah, tidak ada lagi alasan bagi salafiyin untuk merujuk kepada selain salafiyin dan bab ini." Sudah ada dari kalangan kita yang menulisnya. Dan tidak cuma saya yang menulis. Yang lain juga banyak. Dari hadhara mereka dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu musta'an. Masya Allah. Insyaallah. Ini kok curhat semua jadinya ini, Allah musta'an. Khair insyaallah, al-muhim jadilah muslim yang baik, akh yang saleh, yang terbaik untuk ikhwah yang lainnya, terbaik untuk sahabat-sahabatnya, terbaik untuk kaum muslimin secara umum dan akhlakul karimah dengan bimbingan sunnah. Jadilah orang yang lapang dada, yang suka memaafkan sahabatnya. Ya. Kalau gesekan-gesekan pribadi, gesekan duniawi, itu jangan diperbesar. Ya, segera selesaikan, segera perbaiki hubungan, normal saja. Jadilah orang yang enggak pernah punya masalah sama yang lain gitu loh. lebih mengedepankan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Sehingga mohon maaf, ini nampaknya tidak bisa diteruskan ini. Sering curhat semua dan kemudian banyak soal-soal yang tidak mungkin dijawab atau disampaikan dalam forum yang seperti ini. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik wa hidayah kepada segenap ahlu sunnah wa jamaah salafiyin supaya mereka di atas sunnah, mereka berukhuwah di atas sunnah, mutanasirin, muta'awinin ala sunnah, mutahabina fillah walillah wa ala ta'atillah, dan semoga Allah Azza menyatukan kalimat kaum muslimin, kalimat salafiyin di atas sunnati wal haq. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.